Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Qadir al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala babul witr. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith Asalatun badal mi'ah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Sala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar. Ma tara fi salatil lail? Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat malam ketika beliau sedang di atas mimbar. Awal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masna, masna. Salatul lail itu dua rakaat, dua rakaat. Dua, dua, dua, dua. Baidha khashya subha, salla wahidatan. Kalau dia khawatir subuh akan masuk, akan waktu subuh, fa'otarat, dia pun salat satu rakaat, fa'otarat lahuma salla. Satu rakaat tersebut mengganjilkan apa yang telah dia lakukan dari salat lain. Jadi kadang salat witir bisa dengan satu rakaat. Minimalnya ini satu rakaat. Wa law kan yaqulu ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Beliau berkata, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Qarahimallahu ta'ala al-hadith wahid 30 badal 100. Ana Aisyah radhiyallahu anha qadat min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di semua waktu malam beliau Rasulullah SAW telah melakukan witir. Min awil lail, pernah dari awal malam, wa satihi, tengah malam, wa akhirihi, akhir malam. Qala fantaha witruhu ila sahat. Dan salat witir beliau berakhir di waktu sahur. Artinya waktu salat witir itu muwassa. Bisa di awal malam ba'da salatul isya, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Bagi yang dia merasa punya kemampuan bisa bangun di akhir malam, maka itu adalah afdal. Tapi bagi yang khawatir ya tidak bisa bangun di akhir malam, maka diamalkan seperti wasiat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausani qalili bithalat. Salah satunya adalah an utira qabla an anam. Ya, antara wasiat Rasul kepada Abu Hurairah adalah witir sebelum tidur. Ini bagi yang khawatir kan kesibukannya di siang hari akan terluput salat di akhir malam. Maka bisa witir di awal malam sebelum tidur. Intinya salat witir waktunya muwassa, bisa di awal, bisa di tengah hari, malam, awal malam, tengah malam, atau di akhir malam. Qala rahimahullah ta'ala al-hadith athani wa thalathun ba'da al-mi'ah. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في وقت malam 13 ركعة. يوتر من ذلك بخمسين. Beliau witir dengan 5 rakaat dari 13 tadi. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidaklah beliau duduk ketika saat witir 5 rakaat tadi kecuali di akhirnya. Nah, Yang pertama, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah yang lainnya. Yang kata beliau radhiyallahu anha, maka na yazid Rasulullah sallam fi Ramadan wa ghairi Ramadan min ihda asrah rak'ah. Tidak bertentangan dengan hadis beliau radhiyallahu anha dan saya Muslim menyatakan Rasulullah tidak pernah menambah di Ramadan dan selain Ramadan dari 11 rakaat. Dengan hadis ini menyatakan Rasulullah salat 13 rakaat. Kenapa? Asy-Syalbani rahimahullah menyebutkan beberapa taujih. Yang pertama bisa jadi dua rakaat ini dua rakaat khafifah, khafifatain. Ya. Al-iftitah ketika bangun malam salat dua rakaat yang pendek sebelum kemudian 11 rakaat. Atau yang kedua kata Syalban rahimahullahu taala, kemungkinan kedua adalah karena ini adalah dua rakaat ba'diyah isya. Dua rakaat ba'diyah isya rawatib yang beliau akhirkan. Iya, dua rakaat sini, dua rakaat ba'diyah isya, ba'diyah isya. Rawatibah ba'diyah isya. 11 saat malamnya dua terus. Atau yang ketiga tabaraka rahimahullahu taala, dua rakaat itu dua rakaat yang kadang harus lakukan ba'dal witir. Disebutkan dalam kitabnya beberapa riwayat Rasulullah SAW dan beberapa riwayat disebutkan pernah sholat dua rakaat ba'dal witir. Iya, kadang sambil duduk. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau tidak pernah menambah di Ramadan dan selain Ramadan 11 rakaat itu sahih, tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini 13-nya dua itu bisa dua rakaat khafifatain pembuka ketika bangun malam salat dua rakaat ringan atau dua rakaat ratibatul isya atau dua rakaat yang kadang harus dilakukan ba'da salat witir. Yang kedua ikhwan rahiman rahimakumullah, dari hadis ini iya menunjukkan bahwa salat witir itu bisa dilakukan dengan satu rakaat, bisa tiga rakaat. Ya, tiga rakaat bisa seperti yang kita lakukan dua rakaat dan satu rakaat, tiga rakaat itu dengan dua salam dua dan satu, atau bisa dengan tiga langsung. Ya, kalau tiga rakaat langsung dilakukan maka hanya duduk di akhir, tidak boleh diserupakan dengan sholat maghrib. Kalau tiga rakaat langsung, langsung hanya satu duduk, tasyahud tidak dua, tidak boleh serupa dengan maghrib. Demikian juga kalau dia mau witir dengan lima rakaat. Lima rakaat langsung juga tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Tidak ada tasyahud awal. Nah, kalau mau tiga langsung tidak ada tasyahud awal, hanya duduk di akhir. Kalau mau lima rakaat juga tidak ada tasyahud akhir, hanya di rakaat kelima dia tasyahud. Ketika witirnya 7 atau 9 atau 11 rakaat baru ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu kurang lebih penjelasan Syalbani rahimahullahu ta'ala. Saya ulangi. Bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat witir itu. Lalu kalau tiga rakaat bisa dua cara. Bisa kita lakukan dua kali salam, dua, satu. Bisa tiga langsung. Dan kalau tiga rakaat langsung tidak boleh serupa dengan maghrib. Yani hanya satu tasyahud di akhir rakaat ketiga. Demikian juga bisa lima langsung. Ketika lima rakaat langsung juga hanya duduk di akhir. Layyir sufi syain illa fi akhiriha. Tidak ada tasyahud awal pada witir 5 rakaat. Ketiga dia mau saat witir langsung terus-terusan 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat baru ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu kurang lebih penjelasan. Syarbani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.